Baik, nanti mungkin sedikit saya akan bantu menjelaskan. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti rencananya punya anak yang bisa menjadi jembatan kita ke surga atau yang gaji pertamanya buat kita? Kalau ibu-ibu, dua-duanya. Selalu mau yang banyak, ibu-ibu. Ada gaji pertama buat ibu, gaji selanjutnya nyusahin ibunya, ada juga. Giliran orang lain yang sakit, wah, perawatan dokternya bagus banget. Giliran emaknya kompres, karena gak bayar kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, baik dari pengurus yayasan maupun dari kepala-kepala sekolah, para guru yang saya muliakan, dan wali murid semua yang membanggakan dan yang paling berbahagia tentunya. Pengantennya sebetulnya orang tuanya hari ini. Anak-anak mungkin gak tahu ya. Kalau anak-anaknya sih alhamdulillah suruh baca juz 30 lancar. Kalau orang tuanya juz 31 ke atas lah kira-kira ya. Saking lebih banyaknya ya. Bayangkan kalau anak aja sampai juz 30, orang tua juz berapa kira-kira? 31 ya, pernah ada menteri ya kunjungan nih Pak di pesantren. Pak Menteri, alhamdulillah ini santri saya yang umurnya baru 11 tahun sudah 20 juz, luar biasa. Tapi ini lebih bagus, Pak Menteri, yang 13 tahun sudah 30 juz. 30 juz, iya. Jadi sisa berapa lagi yang belum? Berarti menterinya nih gak tahu jumlah juz dalam Al-Quran. Makanya jangan salah pilih presiden. Nanti jadi menteri agama, agamanya gak jelas lagi ya. Aduh, jual beli jabatan pula. Gitu. Alhamdulillah, saya gak kampanye, cuma lagi mengoreksi situasi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyima liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panitia boleh enggak taruh kursi di sini? Bukan apa-apa, saya lah kalau berdiri bawaannya takutnya kemana-mana. Maklumlah lagi musim rada-rada gitu deh. Jadi kalau pakai kursi saya rada anteng dikit gitu. Takutnya saya teriak, dari Solo saya mulai. Baik, bismillah. Begini, satu hari ada undangan dari Khalifah Al-Ma'mun. Intinya seorang khalifah sedang mengundang ahli-ahli agama pada masanya, lintas keyakinan. Nah, di antara yang hadir itu ada seorang rahib Yahudi. Ya kalau pendeta kan Nasrani, ya. Anak-anakku sekalian, kalau Yahudi, rahib, ruhban. Rahib Yahudi datang. Khalifah bilang, rahib, kalau kamu betul-betul yakin pada kitab sucimu, pasti kamu benarkan Al-Quran. Udah berislamlah kamu, ya, supaya semakin sempurna keimanan kamu. Jadi orang kalau yakin pada agamanya, pasti mengajak orang lain pada keyakinannya. Karena dia pengen orang semua masuk surga, betul gak? Justru kalau orang netral ini gak jelas sebetulnya. Ya, orang netral gak jelas berarti dia tidak punya rasa kemanusiaan yang ingin mengajak manusia masuk surga, gitu kan? Sama dengan orang tua nih, punya anak di sekolah lain. Untung sekolahnya di Al-Azhar. Alhamdulillah, ini dikenalin agama, dikenalin Quran seperti ini, luar biasa ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak sekalian mungkin sebagian sudah merasakan ya. Cari duit, terus karir, ujungnya OTT kan gak enak. Itu gara-gara lupa sama Tuhannya. Meninggalkan agamanya, meninggalkan Al-Qurannya. Jadi yang mau saya jelaskan nih, coba dari yang paling substansi. Sebetulnya berat tapi saya kasih bentuk cerita kepada anak-anak kita semua. Jadi si khalifah ini, kalau kamu memilih Islam, apa yang menjadi tuntutanmu akan mendapatkan banyak fasilitas dariku karena kamu orang yang beriman. Sebab kalau orang beriman itu fasilitas ke surganya pun gampang. Bapak ibu sekalian, kita ini nyekolahin anak lalu menuntut ilmu, sebetulnya tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk apa coba? Kalau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nih buat para guru juga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, terus gimana lanjutannya? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, di situ dia kemudian terus mencari ilmu kayak sekolah di Al-Azhar ini, maka benefitnya, keuntungan yang bakal dia peroleh adalah dimudahkanlah baginya jalan menuju surga. Betul gak? Sama nih kayak rumah tangga. Kita menikah tujuannya apa sih? Agar menjadikan rumah tangga kita sebagai permulaan surga kita. Jadi hakikat berumah tangga itu, rumah tangga itu atau keluarga itu adalah miniatur surga dunia kita. Saya doain mudah-mudahan masuk surga sekeluarganya semua. Nah ini jalannya udah mulai dapat. Ya. Rumah tangga itu apa sih? Rumah tangga itu tangga-tangga kita nanti menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ceritanya begini. Karena sang khalifah ini ingin sekali seperti Rasul, ingin sekali orang itu masuk Islam, ingin sekali orang baca Quran supaya gampang masuk surga. Dan ilmunya bukan ilmu abal-abal. Ya, kalau orang itu ilmunya abal-abal, duitnya banyak, kelihatan di dunia, tapi sebetulnya ilmu yang mendapat, yang dia dapatkan itu membuat dia semakin lupa pada tujuan utamanya. Nah khalifah bilang, masuk Islamlah kamu. Kata si Yahudi, enggak mau. Tapi namanya orang kena hidayah nih, pergilah si Yahudi itu. Beberapa tahun kemudian ketemu sama khalifah lagi. Cuma posisinya kali ini khalifah kaget, dia sudah menjadi seorang faqih. Seorang ahli ilmu hukum agama tentang Islam. Kagetlah si khalifah. Hei, saudaraku, bukankah kamu dulu rahib Yahudi yang menolakku masuk Islam ketika ku ajak? Betul khalifah? Loh, kenapa tiba-tiba ente jadi ulama, jadi faqih sekarang? Begini ceritanya khalifah. Coba-coba ceritain. Jadi setelah khalifah mengajak saya masuk Islam, terus terang sebetulnya saya sendiri masih ragu dengan keyakinan saya. Terus, lalu saya berniat menguji agama-agama. Mana sih agama yang benar? Nah, saya mau tanya, kalau mau lihat agama itu benar atau salah, apanya yang kita tes dari agama itu? Ya referensi utamanya dong. Iya. Mau ngelihat agama ini benar atau salah, lurus atau bengkok, hak atau batil, apanya yang kita nilai dari agama itu? Referensi utamanya kan? Apa itu kitab? Kitab sucinya, betul gak? Iya, terus apa yang kamu lakukan rahib? Begini Tuhan, sejak saat itulah saya berjanji saya akan cari mana agama yang paling benar? Enggak mungkin semuanya benar, pasti ada satu. Nah, jadi orang cerdas itu beragamanya sungguh-sungguh. Sebagaimana anakku sekarang menghafal Quran nih, sedang mencari ilmu yang paling benar, bukan ilmu abal-abal. Saya baca Quran, saya baca Taurat, saya baca Injil. Di situ sebetulnya saya sudah mendapatkan kebenaran, tapi saya masih ragu. Jangan-jangan kebenaran ini cuma versi saya. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya tes umatnya. Caranya, ya saya sisipkan ayat-ayat di dalam Injil, dalam Taurat, dalam Quran. Saya kurang-kurangi ayat-ayat dalam Injil, dalam Taurat, dan dalam Al-Quran. Itu setelah saya tulis ulang. Terus saya bawalah Injil ini ke pendeta di gereja. Dia beli tuh. Karena dia beli, ya saya cetak lagi, saya jual lagi sama dia. Ternyata umatnya semua juga percaya. Terus? Ya saya jual lagi tuh Taurat ke sinagog-sinagog Yahudi. Dibeli sama rahib. Terus? Saya cetak lagi. Ternyata dibeli sama jamaahnya. Tapi ketika saya tulis Al-Quran, saya tambahin, saya kurangin, saya bawa ke ahli Quran, ditolak. Dan saya coba tawarin ke umatnya, barangkali umatnya gampang dibohongin. Ternyata ada penghafal-penghafal Quran yang ada di dalam Islam yang tidak pernah ada di agama lain. Di situ saya yakin, karena tak satu pun orang-orang itu mau membeli Al-Quran saya. Dan hari itu saya yakin inilah agama yang benar. Dan saya memilih Islam. Dan anak-anakku sekalian yang sudah ada Quran di dalam hatinya, mudah-mudahan sudah berada di atas jalan yang lurus. Allahumma amin. Nah itu kalau ingin melihat sebuah agama benar atau salah, lurus atau bengkok, hak atau batil. Jadi saya bisa sampai di sini juga gara-gara keponakan saya nih, yang satu nih, si Indut ini, si Aisyah ini. Mana tuh anaknya tuh? Kayaknya pengen ngeraup mukanya nih. Ya, insya Allah setelah ini kamu harus hafizo ya. Semuanya juga anak-anakku di sini, semua siap? Oh. Kalau kalian hafizoh Quran, jadi hafiz Quran anak-anakku sekalian sekarang nih, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri, kamu-kamu, kalian-kalian yang sudah hafal Quran 30 juz, bukan kamu yang cari sekolah, tapi sekolah yang cariin kamu. Kamu-kamu yang sudah hafal 30 juz SMU nanti, ya, bukan kamu yang cari kampus, kampus yang akan cari kamu. Allahu Akbar. Coba aja tanya nanti sama Lazar, kalau ada siswi atau siswa yang hafal 30 juz, prioritas gak masuk sini Pak? Tuh, dengar langsung tuh. Biar siswa lagi. Siap semua jadi hafiz Quran? Siap gak? Wah, masih belum paham nih pasti nih. Begini. Sekolah itu kan cari ilmu, betul gak? Cari ilmu, benar gak? Ini sekarang orang lagi pikirin akal sehat. Ya lagi musim akal. Jadi ada yang bilang Monas itu monumen akal sehat. Punya akal sehat itu bagus. Ya, memang punya akal sakit itu bahaya. Jadi tetapi begini sayangku sekalian, ya. Akal sehat itu sebetulnya lemah. Karena akal dibilang sehat cuma gara-gara dua. Gara-gara connect antara sebab dengan akibat, itu aja. Akal ini menjadi gak sanggup berpikir kalau antara sebab dan akibatnya gak connect. Benar gak? Contohnya gimana kira-kira ya? Ini suami, istri, ada bapak ibu di sini kan ya? Yang bapaknya bekerja nih. Saya mau nanya, kenapa bapak-bapak kok mau kerja satu bulan penuh, bahkan sampai ninggalin anak pun rela, ya? Kenapa mau menjalani sebab itu? Kenapa? Karena yakin bakal dapat gaji gitu kan? Seandainya nih bapak-bapak nih kerja, tapi kerja di perusahaan tempo-tempo digaji, tempo-tempo kagak gitu. Yang gak jelas akibatnya, mau kerja gak? Hah? Gak mau kan? Iya. Coba lihat. Jadi saya mau bilang, yang bapak ibu sebut akal sehat, sebetulnya rasio manusia itu cuma gara-gara dua. Sebab dan akibat. Kalau hidup hanya mengandalkan itu, maka bapak dan ibu akan banyak kehilangan pengetahuan di jagat raya ini karena terlalu banyak hal di dalam hidup ini yang tidak selalu berhubungan antara sebab dengan akibat. Karena kelemahan otak manusia. Contoh, saya ambil yang paling tinggi. Dulu otaknya orang-orang Nasrani zaman Bani Israel Nasrani itu di zaman Isa Al-Masih diuji oleh Allah. Karena dulu sainsnya enggak maju. Teknologi cloning belum ada. Ya, teknologi cloning itu apa? Cloning itu. Bukanlah. Itu sih zaman anak sekarang ya. Like, terus like, subscribe, and cloning gitu ya akhirnya. Apa itu namanya? Ya, pencet cloning-cloningnya itu supaya apa? Ini orang tuh udah gak nyambung nih, udah sampai sini nih. Beda dunia pola komunikasinya. Diuji akal sehatnya orang Nasrani ini pada saat itu. Bagaimana ujiannya? Allah kasih akibat tanpa sebab. Allah kasih akibat yang bernama anak tanpa sebab bernama ayah. Kejadian gak itu? Ada anak lahir tanpa ayah. Tapi tidak berzina. Otak orang dulu, akal sehat orang dulu nyampe gak kira-kira? Gak nyampe kan? Gak mungkin ada anak tanpa ayah, tanpa bapak. Gak mungkin ini. Pasti berzina. Loh, mau nuduh Maryam berzina repot juga. Karena ini perempuan terkenal yang sangat menjaga kesucian diri. Enggak, cara kerja perempuan yang satu ini enggak mesti keluar rumah. Saya ulangi ya, ini bahasanya agak aneh nih. Cara kerja perempuan yang satu ini enggak mesti keluar rumah. Karena rezeki itu bisa dicari dengan cara yang paling tinggi, yaitu dengan ketakwaan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Ini perempuan suci, gadis-gadis suci seperti anak-anakku yang menjadi hafiz dan hafiz, oh, yang dijaga oleh Allah. Rezekimu nak akan banyak, percaya deh. Saya nih, ini alumni, bukan 212, alumni, itu lain urusannya. Alumni sekolahan bawa pohon mangga. Iya, ilmu yang paling berkesan bagi saya dalam hidup saya bukan ketika kuliah di Madinah. Di Madinah saya cuma menambah wawasan. Tapi ilmu yang paling saya paling berharga berkesan saya pelajari waktu saya banyak duduk di bawah pohon mangga. Duduk punya pun di atas kursi, kursinya pun dari bambu, dua batang bambu yang pantat rada-rada beciplak bangun dari situ. Di situ saya menghafal Quran. Sampai saya khatam. Tapi guru besar saya, dalam hidup saya terima kasih kepada semua guru saya dari SD sampai kampus. Semua profesor-profesor saya. Tapi guru besar saya di dalam hidup saya adalah emak saya. Ibu saya. Dialah yang mengajarkan saya dari alif sampai ya. Dan di depan dia saya harus khatam Quran. Siapa ibu-ibu di sini yang ngajarin sendiri anaknya? Dari alif sampai ya anaknya bisa baca Quran, emaknya sendiri yang ngajarin, ada gak? Masya Allah semuanya kelihatannya ini. Bayarin gitu maksudnya. Dan di depan matanya saya pengen banget ngaji sama kayak anak-anak lain di luar, gak bisa. Rupanya ibu saya punya target, anak saya harus khatam di depan saya. Karena saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Sebab anak saya tanggung jawab saya, anak saya bukan tanggung jawab guru saya. Itu yang dilakukan oleh seorang ibu itu. Kayaknya seperti ibu-ibu di sinilah kira-kira gitu ya. Hari ini kan ibu-ibu mengantarkan anaknya juz 30 kan? Iya. Kembali. Orang-orang Nasrani bingung pada saat itu. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat ibadahnya atau mihrabnya Maryam, didapatinya rezeki. Makanan, buah-buahan, sayur. Cuma duit saya enggak tahu ada apa enggak di situ. Tapi duit kecil lah ya di situ urusannya. Zakaria akhirnya bingung. Maryam, ini dari mana makanan ini semua? Kadang-kadang buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Buah-buahan musim dingin ada di musim panas. Kira-kira siapa yang bawain di situ? Pasti ilmu kita gak nyampe kan sekarang? Iya. Kalau anak-anak udah nyampe. Iya, anak-anak udah nyampe. Saya pernah tiba-tiba malam diketok pintu jam 12. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. Asisten datang. Ustaz, ada yang bawa makanan? Wih, ini malaikat mana yang bawa makanan buat gue? Enggak taunya sih bontot di kamar mesen pakai gosen. Ya Allah, kira ini di zaman Nabi Zakaria. Ada yang bawain gue. Saya kegeeran, mungkin gara-gara saya tadi sebelum tidur baca doa kali ya. Tiba-tiba ada rezeki yang datangin gitu. Setelah gue lihat, ya tagihan. Tapi kita bicara sains ya. Kita bicara sains dulu. Sebetulnya gak ada yang salah. Kok bisa ada makanan di mihrab? Nah, nanti saya mau bicara mihrab, tapi saya selesaikan dulu cerita Maryam. Jadi, Maryam ini bisa punya anak cuma gara-gara didatengin malaikat ketika berada di timur Baitul Maqdis. Dipeganglah dadanya Maryam. Atau ada yang meriwayat mengatakan, bukan ditiuplah dadanya Maryam sebagaimana Jibril meniup dadanya Sarah. Sarah, istrinya siapa? Hah? Ibrahim, bukan calonnya Sidul. Nah, lain-lain gitu. Baik. Kenapa dadanya, bagian dadanya yang ditiup? Ibu-ibu tahu gak kenapa dadanya ditiup? Karena kalau sperma laki-laki diambil dari tulang sulbi. Kalau sel telur perempuan keluar dari at-taraib, antara dua tulang rusuk ini, dada ini. Dan Al-Quran secara saintifik sudah menjelaskan pada saat itu. Dan ilmuwan belum bisa menjelaskan dari mana asal sel telur itu dan dari mana sel laki-laki itu. Baik. Lahirlah anak. Karena akal sehat orang pada saat itu gak nyampe ilmunya, wah ini pasti Maryam berzina sama Tuhan nih. Jadilah Isa Al-Masih anak Tuhan. Bahaya gak akal sehat? Bahaya. Karena akal sehat saya katakan tadi, hanya mampu menerima kebenaran kalau sebab ada akibat. Kalau zaman sekarang, bisa gak perempuan punya anak atau seorang ibu yang mandul, bisa gak punya anak tanpa suami zaman sekarang, tanpa berzina? Bisa gak? Bisa. Dengan teori apa? Oh, bahkan sekarang ibu-ibu sekarang bisa milih mau anak kayak siapa kan? Ibu andai-andai, ibu gadis lagi pengen cari suami kayak siapa? Kayak Brad Pitt, Brad Talk, atau... Sekarang, zaman sekarang bahkan bukan cuma minta anak, mau anak kayak siapa mukanya, bisa gak? Bisa. Science. Cuma kalau orang-orang zaman Nabi Isa nunggu akal sehat dulu, baru menerima kebenaran, bisa loh anak lahir tanpa ayah, sehingga kamu gak perlu musyrik. Tapi kalau baru masuk akal dulu, baru mau beriman, ya keburu mati. Betul gak? Artinya, kalau umat Nabi Isa disuruh nunggu dulu sampai zaman sekarang, sampai ada yang namanya teori cloning, kira-kira berapa ribu tahun umurnya? Telat gak? Untunglah, anak-anak kita sekarang, mereka belajar Quran, sampai sekarang yang namanya ilmu pengetahuan, tidak pernah bisa menjelaskan asal mula kehidupan itu dari mana. Oke, yang pernah belajar biologi dan jurusan biologi kuliahnya di sini. Ibu biologi mana? Saya mau nanya nanti ibu biologi sama ibu fisika. Ada gak? Oh gila, nama gini aja gak hadir. Jangan-jangan gak ngaku nih. Ya? Di biologi dijelasin gak Pak asal-usul manusia dari mana Pak? Ilmu biologi Pak ya? Ya, asal-usul manusia itu berasal dari sebuah sel telur yang dibuahi oleh sel spermatozoa. Spermanya dari mana tuh? Tentu dari induk jantan. Sebelum ada sperma, ada nggak penjelasan biologinya? Sebelum ada manusia nih, itu kan setelah ada manusia kan, adanya sel telur, adanya sperma kan setelah ada manusia. Nah sebelum ada manusia, ada penjelasannya nggak manusia dari mana? Ya, tidak ada ya, kecuali memang di Al-Quran dari tanah diciptakan ya. Terima kasih Pak. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita hanya mengandalkan sekolahan, dan gak mau kembali Quran, percaya deh, ilmunya abal-abal. Pas-pasan, gak tahu asal-usulnya. Dan ujung-ujungnya, anakmu seperti banyakan orang tua, angkuh atas nama manusia. Tidak mau ada Tuhan di dalam hidupnya. Untung kita jadi orang Indonesia, yang atas berkat rahmat Allah. Kayak itu tadi asal mula manusia. Paling tinggi ilmuwan sekarang menemukan apa yang disebut dengan teori Big Bang. Betul gak? Rotkan. Tapi sebelum Big Bang, ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan. Al-Quran bisa menjelaskan. Siapa yang tahu apa bahan bakunya langit sebelum jadi langit? Siapa yang tahu mana dibuat duluan? Bumi dulu atau langit dulu? Nah loh, mana guru fisika? Hah? Tuh kan giliran begini gak pada ngaku dia. Al-Quran bisa menjelaskan dengan detail bahwa bahan baku bumi dan langit awalnya sama. Lalu dipisahkan, yang kita sebut dengan ledakan besar itu dipisahkan. Rotkan. Kanata rotkan fafatakna huma. Pam. Bertebaranlah di jagat raya. Lalu mana dulu yang diciptakan oleh Allah? Langit dulu atau bumi dulu? Sama-sama, langit atau bumi? Salah. Bareng-bareng. Bahan bakunya disebarkan sama-sama. Tetapi yang dulu dijadikan adalah bumi. Dijadikan bumi. Kemudian Allah menuju ke atas, disempurnakan langit. Lihat bahasanya. Dijadikan bumi. Khalaqal ard di sini. Ya, baru kemudian summa ya'ruju ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian disempurnakanlah langit menjadi 7 lapis. Kalau bahasa kita paling tinggi 7 lapis atmosfer itu kira-kira bahasa fisikanya. Kemudian setelah langit sempurna, barulah menyempurnakan bumi 2 masa lagi. Pertanyaannya, berapa lamakah proses penciptaan langit dan bumi? Fisittati ayyamin. Hanya dalam 6 fase. 6 masa. Nah ilmu pengetahuan baru disuruh disodorin satu ayat ini saja. Bisa jadi profesor orang-orang ini. Gara-gara satu ayat anak-anakku sekalian. Kamu bisa jadi profesor. Padahal profesor satu ayat. Nah, pertanyaannya. Apakah itu permulaan kehidupan? Belum. Saya mau tahu. Mana dulu diciptakan? Kegelapan atau cahaya? Kegelapan. Sebelumnya gelap, baru diciptakanlah cahaya, partikel cahaya. Mana dulu yang diciptakan sebelum cahaya dan partikel kegelapan ini diciptakan oleh Allah? Al-Qalam. Pena. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Ilmu ini sayangku semua, kalau kamu sudah menguasai Al-Quran, baru kamu bisa mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Nah sekarang, kalau ke biologi lagi kasihan. Fisika juga kasihan. Sejarah-sejarah. Hah? Enggak datang. Mendingan bilang nyerah gitu aja. Makanya belajar al. Kalau kita penjelaskan nanti akhir dari perjalanan hidup kemana kira-kira? Ujungnya kemana kira-kira perjalanan ini? Ilmu pengetahuan bisa menjelaskan enggak? Kalau orang nanti sudah meninggal, kemana jalannya? Ilmu pengetahuan yang saya bicara. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, udah, mati ya selesailah sudah. Gak bisa lagi dijelaskan bagaimana peristiwa setelahnya. Apa yang ingin saya katakan dari ini semua? kita akan mengerti dengan mempelajari Al-Quran, kita akan mengerti siapa kita. Lalu kita kemudian mengenal siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu anak-anakku sekalian sudah pegang ilmu ini, ilmu paling awal sampai ilmu paling akhir, insya Allah hidupmu akan menjadi tentram ke depan, gak kayak orang pusing. Baik, gak kayak Thanos lah kira-kira begitu. Thanos ini sebetulnya dajjal. Ya, Thanos ini sebetulnya dajjal yang berusaha mengumpulkan 6 batu dari... salah gak ceritanya, benar ya? Harus mengumpulkan 6 batu dari mana? Dari mana? Dari Bacan, dari mana lagi? Di Martapura gitu. Untuk mendapatkan kekuatan yang sempurna dan menguasai dunia kan ceritanya begitu. Tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita sudah ngajarin anak kepada sebuah kesesatan sebetulnya. Tapi memang untuk menguasai dunia lewat Hollywood, mencuci otak manusia lewat film, itu sekarang paling efektif. Tapi pada saat yang sama sebetulnya jika anak-anak kita kendalikan pada video, lewat pendidikan-pendidikan yang bagus, itu bisa cepat ilmu pengetahuan dia. Nah sekarang saya mau cerita tentang rumah tangga dulu ya. Begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih berumah tangga, berkeluarga, tidak ada pegangan Quran, dari berbagai sisi hidup kita akan kacau. Kacau sekali. Nah saya mau tahu dulu, siapa yang di rumahnya punya mihrab? Bukan musola, mihrab. Insya Allah yang punya mihrab di rumahnya akan banyak rezeki di situ seperti Maryam. Ini gara-gara dengar cerita Quran nih. Seandainya gak dengar cerita Quran, udah. Pertama kali masuk rumah, apa biasanya? Ruang apa biasanya kalau kita bertamu? Ruang tamu isinya apa biasanya? Kalau orang gak ada Quran, gak ada sunnah, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim daifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Maka ruang tamu bagi rumah tangga akan dijadikan sebagai ruang memuliakan tamu agar tambah keimanan kita kepada Allah dan kepada akhirat. Caranya gimana? Lihat nih, dulu di zaman Rasul, ini terjadi di masa sahabat. Ada sahabat masuk ke rumah, sambil nunggu tuan rumah baca Quran karena si tuan rumah menyiapkan Quran di ruang tamunya. Kalau orang-orang tua kita nyiapin apa dulu-dulu di rumahnya, di ruang tamu, apa biasa yang disiapin? Quran, terus majalah gitu ya. Bukan makanan nih, bacaan. Kalau dulu kan, orang-orang dulu kan di ruang tamunya apa tuh? Quran, terus majalah, terus album foto gitu ya. Ini siapa yang ngajarin kayak begini, ikut-ikutan sama tetangga kan? Atau mengikuti copy paste orang tuanya yang kemarin kan? Itu berarti gak membangun rumah tangga pakai Quran tuh. Kejadiannya begini Pak. Ini asar sahabi. Sambil menunggu tuan rumah karena disiapin Quran, dibaca Quran. Tiba-tiba ketika Quran dibaca, itu rumah seperti angin ribut. Dia berhenti baca, berhenti pula angin ributnya. Si tamu tahu, ini pasti ada makhluk jahat di rumah ini. Dibacalah terus Quran itu. Dibaca terus. Sampai kemudian hilanglah angin ribut itu. Tuan rumah kemudian keluar. Tadi ada apa? Ada makhluk jahat yang terbakar dengan bacaan Quran karena kamu sediakan Quran di rumahmu. Ya. Biasanya di rumah disiapin apa lagi setelah masuk ke ruang tamu? Ada ruang apa biasanya? Nah, ada home theater. Pindahin bioskop ke rumah. Ada minibar, pindahin apa? Bar ke rumah. Kalau perlu, gelasnya, botolnya sama kayak yang di bar. Kalau perlu, kursinya sama dengan di bar. Ini rumah apa? Mau dibawa kemana? Yang membuat rumah tangga ini berantakan, ya. Ini terutama orang tua. Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah untuk anak-anak atau untuk orang tua? Jujur. Quran pertama kali diturunkan oleh Allah di zaman Rasul untuk konsumsi anak atau konsumsi orang tua? Kok jawabnya berat? Untuk anak atau untuk orang tua? Jadi yang mesti belajar pertama kali siapa? Jadi kalau anaknya juz 30, orang tuanya juz? Ini Pak, ini kejadian orang tua Al-Azhar ya. Ini mohon maaf nih mau ceritain orang tua Al-Azhar. Orang tua Al-Azhar ini kebanyakan kondektur. Ayo nak ke surga, ayo nak ke surga, ayo nak ke surga. Dia sendiri kagak ikut. Ini bukan yang di sini Pak. Tempat lain. Jadi saya pernah umroh bareng orang tuanya yang masih jahiliyah lah gitu. Duduklah kita di depan Ka'bah ceritanya, ngobrol berdua. Ini orang tua Al-Azhar, wallah ini cerita. Ustaz, Ustaz tahu gak kenapa saya umroh? Kenapa? Gini Ustaz ceritanya. Anak saya kan yang paling kecil tuh sekolah di TK Al-Azhar. Terus? Ya setiap makan berdoa mulu. Terus bagus dong. Bukan itu masalahnya Ustaz. Kenapa? Anak saya nanya, kok papa gak berdoa sih sebelum makan? Terus gimana ceritanya? Bini gue nendang Ustaz, lu baca apa kek? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus anak nanya, kok papa doanya begitu? Iya nak, kalau orang tua beda sayang. Makanlah. Kan. Anaknya Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah siapa nak? Bacapan juga tuh anak kata si bapak Al-Azhar nih. Karena kan cari duit, cari duit, cari duit gitu kan. Jadi orang tua ini merasa berjasa kalau sudah nyokolain anaknya di. Karena bayarannya mahal kan gitu. Di sono, di sini sih ya so-so lah. Ya gak apa-apa, mau pendidikan bagus apa enggak? Harus bayar mahal dong. Kalau gak mau ya kayak gue di bawah pohon mangga. Udah, tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gitu kan? Karena diajarin di sekolah berwudu dulu ya. Kemudian manis-manis tidurlah. Kok papa gak berdoa ya Maya tidurnya? Bininya pura-pura ini lagi kan nendang lagi. Laku. Doa kek. Kita udah berusaha bikin anak beriman bapaknya masih kayak begini. Ya. Doa lagi bapaknya, gue baca apa? Terus lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini bapak pintar cari duit. Dia pikir pakai duit selesai. Udah. Anaknya nanya lagi. Kok doanya sama doa makan ya, mah? Iya sayang, kalau orang tua begitu. Terus apa hubungannya sama umroh? Ah, daripada kalah sama anak, gue umroh aja Ustaz. Anak gue boleh lafal semua doa, tapi kan gak pernah umroh kayak gue. Kan gitu. Padahal umrohnya belum tentu juga benar tuh. Saya mau bilang gini. Salut hebat buat semua ayah yang hari ini hadir menemani anaknya wisuda juz 30. Para ayah berdiri. Ayah-ayah hebat berdiri. Ayah-ayah hebat berdiri. Ayah-ayah hebat berdiri. Mohon berdiri semua. Demi Allah saya Bakhtiar Nasir apresiasi sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya, hormat-hormat-hormatnya buat para ayah yang hari ini menyempatkan mendampingi anaknya untuk juz 30. Allahu Akbar. Semoga bapak-bapak adalah ayah-ayah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Karena sebanyak-banyak doa di dalam Al-Quran dari orang tua kepada anak, harusnya ayah yang membacakannya. Dan hari ini, doain anaknya apa enggak sih? Doain lah Ustaz, apa doanya? Rahasia Ustaz. Tetapi kehadiran bapak dan semua saudara-saudara di sini, hormat banget bapak-bapak. Ini harus menghargai ayah-ayah hebat pada hari ini. Terima kasih, duduk kembali. Mak protes. Kan kita judul masih ayah. Insya Allah nanti satu sama Pak. Karena ayah sibuk gak hari ini? Libur. Tapi ayah punya mainan sendiri kalau hari libur biasanya. Apalagi Pak Fahmi satu. ada masjidnya, ada rumah sakitnya, ada sekolahannya. Justru sibuknya pas hari Sabtu beliau itu. Kalau gak salah ya, dagangannya kan banyak nih hari ini. Tapi mau menyempatkan waktu pada hari ini menemani anak sungguh luar biasa. Nah, begini Pak, terkait ayah dan Al-Quran. Fenomena anak-anak sekarang, ya kenapa ada anak laki-laki rada-rada ngodek. Ya, laki-laki jadi-jadian gitu ya. Itu biasanya karena asupan keberanian dari ayah dia tidak masuk. Iya. Nih contoh anak yang dibesarkan sama emak terus, kurang bapak. Gini nih, kalau anak itu kelamaan sama emaknya nih, keluar dari masjid sendal hilang. Itu kan, gereja pernah ngejek orang Islam. Orang Islam nih aneh, banyak kehilangan sendal kalau pulang dari masjid. Kita yang dari gereja kagak. Ya iyalah kagak, lu pakai sepatu masuk ke gereja. Yang hilang motor lu sama mobil lu di luar. Ya, ini gara-gara yang ngantuk, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Betul-betul sendal orang yang bagus yang dibawa kan, yang buruk dia tinggalin. Ini cerita gini, Bapak, para ayah, ayah harus hadir hari ini. Bukan cuma memberikan asupan keberanian kepada anak. Tapi memang anakmu sangat membutuhkan bimbinganmu sebagai seorang ayah yang tidak bisa diwakili oleh ibu. Apalagi saat ini. Jadi kalau anak kebanyakan sama emak, keluar dari masjid sendal hilang. Sendal aku mana ya? Tadi kan aku taruh di sini. Memang saya ada sendal yang sama, tapi kan sendal dia sendal XL, aku sendal L. Kurang kerjaan dia orang di sini. Ini pasti dia ada yang nyolong di sini. Ini kelamaan sama emak nih berarti ini. Enggak bagus banget cowok kayak begitu. Ada gak cowok kayak gitu? Berarti jarang sama bapaknya tuh. Tapi kalau anak cowok sama sering sama bapaknya. Wah, kenapa kagak ada nih sendal? Kayaknya dia ambil sama yang punya nih. Jangan-jangan diambil sama yang punya nih sendal gue nih. Ya, dia kesatria dia kan. Bukan nyolong sih, tapi ya menghibur diri aja. Wah, kagak ada. No problem. Laki keren gak pakai sendal. Itu berarti ayah hadir dalam kehidupannya. Tapi lebih dari itu para ayah, anak-anakmu hari ini sangat membutuhkan bimbinganmu. Coba kita buka HP. Mohon Pak, pegang jam HP. Nah. Di sini ada parental control gak? Tuh kan? Gak jawab berarti gak tahu. Di sini ada parental control kan? Ya. Maksud saya begini, anak kita sekarang bisa bergaul dengan orang paling jahat gak di sini? Anak kita bergaul dengan orang paling jorok gak di sini? Bisa gak? Nih, kalau ada anak kita dinakalin di sekolah, gampang kan? Kok anak saya sekolah di sini kenapa jadi ngomong jorok kayak begini ya? Tinggal datengin gurunya. Lihat siapa temennya. Minta anak dibentengin. Tapi kalau di sini, bisa gak kita bentengin? Tidak kan? Nah, sementara kejahatan yang anak-anak lakukan di sini, maksiat yang anak lakukan di sini, kita gak pernah ngelakuin itu kan di masa kita dulu. Betul gak? Jadi anak kita sekarang ini Pak, berhadapan dengan ancaman yang mereka hadapi itu lebih berat dari kita. Dan mereka menghadapi situasi yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Bu, saya mau nanya. Kalau ada aplikasi di HP yang ibu gak ngerti, nanyanya sama siapa? Kompak. Oke, sekali lagi, kalau ada aplikasi di HP yang ibu gak ngerti, nanya sama siapa? Jadi pinteran siapa pakai ini? Oke, udah jelas dulu ya. Di sini padahal ada aplikasi parental control, orang tua yang ngontrol, ilmunya tinggian siapa? Jadi siapa yang ngontrol? Anak ngontrol? Itu anak-anak kalau buka HP emaknya pasti semua geleng-geleng kepala. Astagfirullahaladzim. Ini nyokap gue kenapa kayak begini? Bapak-bapak gak ngerti, anak-anak itu ngeliat dari jauh udah tahu pasport bapaknya. Dari jauh dia bisa lihat, oh gini pasport papa. Bapaknya kan rada-rada buram ngeliat pasport anak. Hati-hati loh Pak. Pas anak-anak buka HP bapaknya kira-kira, apa isinya? Saya mau nanya dulu. Bapak-bapak, siapa yang passwordnya HP bapak boleh dibuka sama istri, angkat tangan? Suami-suami. Suami yang HP-nya boleh dibuka sama istrinya kapan aja? Berdiri, saya mau lihat berdiri orangnya yang mana. Yang gak berdiri berarti bermasalah. Siapa yang passwordnya boleh dibuka sama bininya? Sekali lagi terima kasih, ayah hebat semua. Anak bisa telusuri chat istri punya bapak ibu semua. Ya, ya Allah, kelakuan bokap gue kenapa kayak begini? Ya. Belum lagi bapaknya kagak tahu antara gadget yang satu dengan gadget yang lain, rupanya HP emailnya sama kan? Jadi kalau buka YouTube di sono kelihatan di sini enggak? Ya. Ini bapaknya enggak ngerti. Anaknya tinggal astagfirullahaladzim. Kenapa bokap gue kayak begini gitu. Maksud saya begini, Pak. Anak kita berhadapan dengan situasi yang mereka belum tentu sanggup menghadapinya. Sekarang ini, misalnya punya anak perempuan, mau kuliah di luar negeri. Kalau dulu kan, aduh kasihan, nanti anak kita begini, makannya gimana, pergaulannya gimana, itu dulu. Zaman sekarang udah gak gitu lagi. Anakmu di kamarnya dengan wifi, kan semua rata-rata kalau orang Al-Azhar nih, orang tuanya rumahnya pakai wifi kan, dia bisa ngeliat apa aja gak di kamar? Orang tua bisa kontrol gak? Enggak kan? Ini kasus Audrey kemarin. Ya. Apa kasusnya Audrey kira-kira? Karena belum dididik, anaknya belum cukup mental, belum cukup ilmu bagaimana berkomunikasi di media sosial. Ya. Dia ngomong, di luar dijambak sama teman-temannya. Akhlak kita ini sampai mohon maaf, guru di sekolah pun belum sempat bikin kurikulum akhlak bermedia sosial. Dan celakanya di Indonesia, penjahat pertama yang ngajarin bullying, ijasmef itu. Saya gak tahu kepanjangannya apa. IJ-nya apa? Social Media Army Force itu. Dia yang ngajarin. Dan saya mengalami bullying itu. Ketika saya posting tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya dihajar sama kelompok mesin ini. Dan orang-orang ini, oh ternyata orangnya dia. Ini yang pertama kali ngajarin kejahatan hoax. Yang pertama kali melanggar undang-undang ITE itu. Tapi saya mau bilang begini kembali. Alhamdulillah kalau hari ini anak kita bisa menghafal juz 30. Katakan dulu alhamdulillah. Nih, di penghujung materi. Lihat. Kalau anakmu sekarang sudah ada Quran di dalam hatinya. Banyak hadis-hadisnya lah insya Allah. Mudah-mudahan anak-anakmu ini nanti akan menjadi jembatan surgamu. Mudah-mudahan anakmu nanti akan pakaikan mahkota untukmu di surga. Allahumma, amin. Tetapi lebih dari itu. Begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innahu laquranun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun? Quran ini la Quranun Karim. Ini bacaan yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Rumah yang senantiasa dibacakan Quran di dalamnya, ya. Malaikat-malaikat rahmat berada di dalamnya. Makhluk-makhluk jahat keluar. Sebaliknya, rumah tangga yang jarang dibacakan Quran di rumahnya banyak masalah. Banyak masalah dan tidak bisa cepat menyelesaikan masalah. Terlalu banyak kristal-kristal kehidupan antara suami dan istri, orang tua dan anak yang tidak bisa dia pecahkan. Dan ini selalu menjadi bom waktu, persoalan dalam rumah tangga. Keributan selalu terjadi. Komunikasi yang buntu. Tapi sebaliknya, kalau di rumah tangga itu Quran ditegakkan, insya Allah rumah tangga ini akan menjadi rumah surgawi. Dengan membaca Quran, rumah tangga insya Allah akan bahagia. Karena dia akan berpola komunikasi seperti pola komunikasi penduduk surga. Penduduk surga itu pola komunikasinya bagaimana? La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Nih siapa yang rumah tangganya punya masalah? Seberat apapun. Wallahi saya bersumpah di sini. Siapa yang punya masalah? Apakah suami dengan istri? orang tua dengan anak, ya, menantu sama mertua, apapun masalahnya, kalau mau selesai hari ini saya kasih ilmunya. Mau enggak? Mau atau enggak? Al-Quran ngasih solusi begini. Rumah tanggamu insya Allah dalam selalu kedamaian, konflik biasa, tapi itu untuk pendidikan. Debat harus terjadi, tetapi semua untuk meluruskan. Kadang suami harus tegas supaya istri kemudian ikut pada jalur yang lurus. Suami kadang harus tegas agar suami juga kembali kepada jalan yang lurus. Tapi semua berakhir dengan damai. Caranya begini. Buat, saya kasih 3 resep. Ya, resep pertama, mau rumah tangganya baik. Saya ambil dari Quran surat At-Tahrim ayat 6. 1. Bangunlah surga di rumah. Apa yang 1? 2. Bangunlah rumah di surga. Apa yang 2? Yang 3, berjuanglah masuk surga sekeluarga. Apa yang 3? Apa yang 1? Bangun surga. Apa yang 2? Bangun rumah di surga. Yang 3? Berjuanglah masuk surga keluarga. Udah punya ilmu yang 3 ini? Bagaimana cara bangun surga di rumah? Saya kasih contoh yang paling sederhana, paling kecil. Masalah rumah tangga, nomor 1, cekcok, berantem sampai cerai, nomor 1 biasanya adalah komunikasi. Baru nomor 2, komunikasi. Nah setelah itulah yang 3 kemudian, komunikasi lagi. Bagaimana cara pertama menyelesaikan semua persoalan itu? Quran ngajarin. La yasma'una fiha laguan wala ta'thiman illa qilan salaman. Rumah tangga yang menciptakan suasana surga di rumah, membangun surga di rumah, mulai enggak pakai barang dulu ya. Bentuk yang paling nyata, paling sederhana, paling konkret, membuat suasana surga di rumah adalah seperti orang-orang surga berkomunikasi. Bagaimana komunikasi orang surga? Tidak ada pola komunikasi laguan sia-sia. Mungkin lagu bahasa Indonesianya dari laguan. Sia-sia. Wala ta'thiman, tidak ada pula kata-kata dosa. Apa contohnya sia-sia? Pak, Bu, ngobrol suami sama istri, nanyain mantan, sia-sia enggak? Sia-sia enggak? Ujungnya gimana? Ujungnya kira-kira? Hah? No, banyak pertemuan alumni yang celebek. Celebek apa? Banyak enggak? Pakai gadget adalah enggak? Kacau enggak itu? Itu komunikasi sia-sia. Ujung-ujungnya taksiman, pola komunikasi dosa. Apa itu pola komunikasi dosa? Ngungkit-ngungkit kesalahan, cari-cari kesalahan. Benar gak? Benar gak? Oh bapak gak sadar aja. Bapak ini sering diolongin sama bini, tahu gak? Mau tahu gak dosa bapak di hadapan istri? Mau tahu? Ibu-ibu jawab ya, benar atau salah? Ya, benar atau salah? Kesalahan terbesar suami-suami adalah egois. Benar atau salah? Udah tahu pak dosanya pak? Padahal dia salah paham. Mau tahu dosa bapak yang 2? Oh bapak-bapaknya gak mau nih. Mau gak pak? Saya bongkarin rahasia bapak yang bapak gak tahu. Yang sering diomongin sama istri-istri. Yang 2, walaupun ada yang bilang enggak, tapi mayoritas iya. Kesalahan suami yang 2 adalah pelit. Benar apa salah? Agak-agak ada yang salah, ada yang benar. Betul gak bu? Ini salah paham. Sebetulnya yang egois itu istri. Yang pelit itu istri. Mau dibuktikan? Saya buktiin ini sekarang nih. Eh, perempuan. Dengerin nih, lihat tuh bapak-bapak ya, betapa bapak-bapak itu luar biasa bodohnya lah. Nih, lihat nih, ibu-ibu perhatikan ya. Bapak-bapak jujur bersama saya ya. Bapak-bapak bersuara iya atau setuju atau tidak. Pak, harta suami adalah juga harta istri. Setuju? Setuju. Ibu-ibu gak usah ngomong. Sekarang saya balik. Bu, harta istri adalah juga harta suami. Siapakah yang egois? Oke, yang 2. Pak, Ini bapak-bapak, ibu-ibu gak usah jawab. Walaupun istri sudah bekerja, ya walaupun istri sudah bekerja, bekerja kan kadang-kadang suka ninggalin suami nih. Sibuk sendiri kan? Walaupun istri sudah bekerja, utang istri adalah juga utang suami. Setuju gak? Setuju bapak-bapak. Sekarang kita balik. Bu, utang suami adalah juga utang istri. Jadi siapakah yang pelit? Hah? Tetap aja laki, Pak. Kenapa biarin gua hutang? Itulah perempuan. Makanya udahlah, terima aja lah takdir kita, Pak. Itulah makhluk yang bernama. Bapak-bapak sering gak dituduh, suami-suami itu gak punya perasaan. Ini yang ngomong kurang akal memang. Takdirnya perempuan diciptakan peka dengan perasaannya, tinggi mana daya perasaannya, laki atau perempuan? Jadi kalau ada perempuan bilang, dasar ya laki-laki gak punya perasaan, emang. Tetapi Rasul mengatakan, akal perempuan cuma separuh. Jadi bapak-bapak jangan terlalu menuntut logika sama istri. Kadang gak nyambung. Mikir mah. Kan bapak sering bilang gitu kan? Makanya mikir dulu sebelum ngomong. Gak bisa pak. Perempuan itu ngomong dulu baru mikir. Paling tinggi perempuan, paling cerdas perempuan, sambil ngomong, sambil mikir. Itulah takdirnya. Ibu tahu dosa ibu di hadapan suami? Yang pertama, bapak bilangnya betul atau salah? Kesalahan terbesar istri yang pertama kali di hadapan suami adalah bawel. Betul gak pak? Bapak salah paham. Salah paham. Yang benar adalah kecerdasan verbal perempuan 3 kali lipat dibanding laki-laki. Mau tahu suami paling nyebelin di hadapan perempuan? Pak, menurut papa, aku beli hijab yang putih atau yang ungu? Karena kalau yang putih ini sebetulnya udah ada pasangannya tapi mahal. Nah ini ada yang ungu, Pak. Dia ini, yang ungu ini sebetulnya murah tapi gak ada pasangannya. Tapi ada juga yang merah, menurut papa yang mana? Serah. Sakit gak bu digituin? Itulah bodohnya laki-laki tuh di situ. Karena perempuan tuh semuanya mau diomongin. Maksud saya begini, kita kembali ke Quran lagi ya. Kembali ke Quran lagi. Supaya gak salah paham. Supaya gak salah paham. Kalau hari ini anak kita bisa juz 30, lalu kita kembali mulai hari ini, bagaimana caranya mengqurankan keluarga kita. Masya Allah, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Ya enggak? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan apa? Bulan Quran. Begini, coba deh, satu hari satu ayat saja ditadaburi. Satu hari, baca ya, kemudian hayati. Disitulah bapak-bapak sekalian, bukan cuma sembuh. Innahu la Qur'anun karim, fi kitabim magnun, la yamassuhu illal mutahharun, tanzilum min rabbil alamin. Kehebatan Qur'an sebagai sumber ilmu itu adalah bacaan yang paling mulia. Tersimpan di satu tempat, di mana tidak akan pernah ada yang bisa merubahnya, tidak akan pernah ada yang bisa menambahkannya, tidak akan pernah bisa menguranginya. La ya'tihil batilu min baini aydihi mim baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak akan pernah ada kebatilan di dalamnya kecuali orang yang salah memahaminya. La yamassuhu illal mutahharun. Saking sucinya Quran itu tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba baca mulai hari ini, ya, mulai hari ini bikin target, Pak. Bikin target, jangan hafalannya cool terus. Coba tambah naikin, ya. Coba saya, coba teruskin. Alhamdulillah, ini anak-anak gak usah ya. Ini kuis buat orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara. Oh, berarti masih juz amma. Padahal yang saya maksud, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Ternyata levelnya masih juz amma juga ya. Saya kira tadi protes Ustaz, alam taro lanjutannya yang mana kan gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka Biashabil fil. Kalau itu mah anak lu juga udah. Tinggian dia malah. Harusnya orang tua lebih improve kan, tapi lebih hebat lagi Pak. Ini teman saya kadang-kadang kayak ilmu tebak-tebakan tapi benar. Jadi kalau ada masalah, dia langsung buka Quran, dia baca, pasti ada solusi. Karena semua isi Quran itu bagus, dari awal sampai akhir. Coba deh, jangan nih bapak-bapak yang mau bisnis sukses, mau karirnya sukses, sebelum ambil keputusan, lalu sholat istikharah dulu, jangan sombong, langsung putusin sendiri, pindah kerja, mau bisnis ini, bisnis itu kagak ada sholat. Akhirnya entah setelah jalan 5 tahun, rugi, balik lagi dari awal lagi. Ada gak orang hidupnya kayak gitu? Dagang, setelah 10 tahun, ternyata gak cocok, balik lagi. Ini gara-gara gak pakai panduan hidup. Kan ada sholat istikharah, ya boleh sholat hajat, ada Quran, buka deh. Insya Allah hidup kita tuh terus naik. Saya juga gitu, saya gak mau ikutin ilmu saya gak mau ikutin akal saya, ikutin Quran aja deh. Walaupun hari ini kelihatannya gak keren, walaupun hari ini kayaknya dipersekusi, jalanin aja. Insya Allah ujungnya akan bagus. Sebetulnya saya ingin berbicara lebih banyak lagi, tapi karena ini ada anak, ada orang tua, ada ibu, saya punya program Masuk Surga Sekeluarga, dan buku saya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dan sudah jadi program Jakim Kementerian Agama di sana. Saya akan perjuangkan ini nanti setelah presiden yang baru aja di Indonesia. Dan begini, saya punya trainingnya ya dalam waktu dekat pada tanggal 21 April di Balai Kartini. Agendanya namanya Berjuang Masuk Surga Sekeluarga. Dan insya Allah banyak problem solving yang kita dapati di situ, minimal Pak. Kalau Bapak Ibu pernah gak berencana masuk surga sekeluarga? Pernah gak ngomong gitu? Ya? Yuk masuk surga sekeluarga yuk. Bayangkan. Halo Bapak Ibu. Kalau salah satu aja anak kita masuk neraka gimana rasanya? Hah? Pernah kebayang gak? Bayangkan misalnya ada satu anak kita kena narkoba. Hanyut dalam kehidupan kemaksiatan. Sampai ke neraka. Nanti di akhiratnya bagaimana Bapak Ibu? Mau gak masuk surga sekeluarga? Orang yang paling beruntung nanti di surga itu disediakan jannatu adnin yadkhulunaha. Al-Quran nih. Kalau Bapak Ibu baca Quran, bimbingannya tuh jelas banget. Ada satu angle surga, di surga Aden, di situ nanti ketemu kakeknya, ya anaknya, cucunya, saling melihat. Dan itu satu level surganya, di President Suite semuanya. Mau gak kayak begitu? Tapi coba bisa bayangin gak ternyata ada salah satu dari anggota keluarga kita yang terpaksa harus tinggal di neraka. Gara-gara apa itu? Gara-gara di dunianya dia tidak pernah mencita-citakan masuk surga sekeluarga. Nah nanti di situ pada hari itu saya hanya fokus bagaimana cara kita berjuang agar bisa masuk surga sekeluarga. Dapat awareness saja, punya visi begitu saja sudah hebat. Apalagi kalau ada langkah-langkahnya. Nanti saya ajarin suaminya mesti bagaimana, istrinya mesti gimana, anak mesti bagaimana, panduan Qurannya bagaimana, panduan hadisnya bagaimana. Mau gak ilmu itu? Nah boleh ikut, nanti ada pendaftarannya di luar. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan seluruh keluarga kita di surga bersama-sama. Allahumma amin. Terima kasih. Dan mohon maaf atas semua kekurangan. Saya doakan mudah-mudahan anak kita menjadi ahlul Quran. Anak-anakku semua mudah-mudahan menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW, mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi orang istimewanya Allah di muka bumi. Allahumma amin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana walakal hamd. Kama yambagi li jalali wajikal karimu azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن يا الله rahmatilah anak-anak kami pada hari ini dengan Al-Qur'anmu. Ya Allah rahmatilah rumah tangga kami dengan Al-Qur'anmu. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. اللهم ذكرنا ذكرنا ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا علمنا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا وارزقنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Ya Allah rezekikanlah kepada kami untuk bisa membaca Quran di pertengahan siang dan di pertengahan malam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula anta ja'alal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa gumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bermohon lewat asma'mu yang sangat indah, dengan perantaran sifat-Mu yang sangat tinggi dan mulia. Hujamkanlah Al-Quran di dalam hati kami, agar Al-Quran menjadi penyubur iman yang ada di dalam dada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah cahaya Al-Quran menjadi penerang setiap sudut rongga dada kami dan anak-anak kami. Ya Allah, hapuskan gundah gelana kami, jauhkan duka hidup kami. Dan hanya Al-Quran yang bisa kami gunakan untuk membuang itu semua. Bapak Ibu sekalian, coba mumpung dekat anaknya, pegang dada anaknya dulu, doain. Ya, sama-sama kita baca, doain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah hatinya. Ya Allah, hujamkanlah Al-Quran ke dalam hatinya. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman di dalam hati anakku. Ya Allah, jadikanlah cahaya Al-Quran sebagai penerang setiap sudut rongga dada anakku. Ya Allah, jagalah anakku dengan Quran. Ya Allah, sayangilah anakku dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anakku jembatan surga-Mu, ya Allah. Walhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau lepas anak sekolah, ya, misalnya mau ujian nih, bagus, bilang gini, Rasul SAW kalau ketemu sahabat, pegang dadanya. Allah yaftah alaik. Atau gak usah ngomong gini, ya Allah, bukakan dadanya. Itu, udahkan itu. Kadang-kadang kalau dicium tangan, jangan cuma cium tangan dilepas. Nih, astaudiukallah dinaku amanatak. Aku titipkan kamu nak kepada Allah, agar Allah menjaga agamamu, agar Allah menjaga amanahmu. Ulangi apa doanya? Coba bahasa Arabnya. Astaudiullah. Buka HP-nya. Saya enggak yakin hafal. Record. Doa melepas anak agar dijaga oleh Allah. Buka HP-nya. 1 menit. Orang tua wajib hafal. Ini hadiah dari saya. Ya. Hadiah. Nanti kalau saya bilang 2-2-2 langsung mencet, ya, ya nggak apa-apalah hitungan. Kan keselam ini 1-1-1 kan gitu, 3-3-3-3, nggak apa-apalah. Oke, kalau saya bilang 2-2-2 pencet ya, doa melepas anak agar anak dijaga sama Allah ya. Siap? 2-2-2, doa melepas anak pergi sekolah atau kemana saja agar dijaga oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaudiukallah dinaka wa amanataka. Aku titipkan kamu nak kepada Allah, agar Allah menjaga agamamu, agar Allah menjaga amanah-amanahmu. Dan ini bisa dilakukan dari suami kepada istri, istri melepas suami pergi bekerja, sehingga semua kembali dalam keadaan baik-baik saja. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan silahkan, ini videonya eksklusif, terserah mau digimanain. Ya. Share silahkan, simpan pribadi silahkan. Tapi udah hafal dulu ya, lepas. Bisa diusap kepalanya, bisa cium tangan, bisa dipeluk. Ya. Insya Allah anak kita selalu dalam kebaikan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.